Semua telah berlalu, semua telah berlalu sayang. Kau bukan yang dulu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Kini ku sadari sayang, kau bukan dirimu. Kini ku sadar.